Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأخواتي في الله أعزني الله وإياكم الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas kemudahan di pagi atau di siang hari ini yang merupakan jadwal yang seyogianya oleh beliau Al-Ustaz Abu Ali Saiful Bahri Hafizahullah. Namun qadarullah wa masyafal beliau berhalangan sehingga hanya bisa mengisi ta'lim di ba'da zuhur nanti. Maka kami memanfaatkan waktu untuk kita bersama-sama istifadah, untuk kita bersama-sama mengambil faedah dengan apa yang tersisa dari risalah Fiddima At-Tabi'iyah Linnisa mengenai darah-darah yang biasa keluar dari kaum wanita. Setelah selesai dari Ahkamul Haid, hukum-hukum yang terkait dengan wanita haid, maka kita akan masuk pada pasal yang baru, yakni Al-Faslul Khamis, pasal yang kelima. Fil istihadhati wa ahkamiha, mengenai hukum istihadhah, mengenai pembahasan istihadhah dan hukum-hukumnya. Barakallahu fikum. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Perkara ini merupakan perkara yang sangat penting terkait dengan pembahasan istihadhah, karena banyak dialami oleh kaum wanita, terlebih di zaman-zaman sekarang ini yang telah tersebarnya alat-alat kontrasepsi, yang ini bisa menjadikan di antara efek buruknya adalah terjadinya haid yang tidak teratur, atau bahkan sebagiannya tidak mengalami haid sama sekali, atau sebagiannya terus mengalami istihadhah. Bahkan yang lebih parah dari itu adalah lahirnya anak dalam keadaan tidak normal. Maka akhwati fillah rahimani wa rahimakunallahu jami'an, pembahasan kita sekarang ini yakni terkait dengan istihadhah. Bagaimana, apakah itu istihadhah dan hukum yang terkait dengannya? Maka wajib diketahui bagi setiap mar'ah, yakni kaum wanita, karena ini adalah pembahasan yang khusus terkait dengan dirinya. Maka yang pertama diterangkan oleh beliau, apa itu istihadhah? Istihadhah hiya istimraru dami 'alal mar'ah bihaitsu la yanqati'u 'anha abadan aw yang qati'u anha muddatan yasiratan kal yawm wal yawmain fi syahr. yang namanya istihadhah, kata beliau, adalah darah yang terus-menerus keluar dari wanita. Darah yang terus-menerus keluar dari wanita sehingga tidak terputus setiap hari, yaitu terus-menerus keluar selamanya. Tidak pernah namanya berhenti darah tersebut keluar dari farjinya. Atau kadangkala terputus namun dalam waktu yang singkat, sehari atau dua hari dalam sebulan, kemudian keluar lagi. Maka di sini dibahas oleh para ulama, itulah istihadhah, yakni darah yang terus keluar dari farji wanita yang tidak mau berhenti, atau kadangkala berhenti dalam sebulannya hanya sehari atau dua hari saja. Maka itulah yang namanya istihadhah. Berarti dengan demikian istihadhah ada dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah keluarnya darah dari farji wanita terus menerus setiap harinya, tidak berhenti selama-lamanya. Artinya sekian tahun, dua tahun, sebagaimana dulu Ummu Habibah mengalami istihadhah. Nah, dia itu sab'a sinin, tujuh tahun, terus keluar tidak berhenti. Apakah haid? Jawabannya bukan. Namun itulah yang namanya istihadhah. Bersamaan dengan kebiasaan kaum wanita mengalami tamu bulanan atau haid, maka bagaimanakah kita bisa membedakan keadaan dia istihadhah ataupun dia sedang haid? Maka sebelum itu, marilah kita melihat dalil tentang keadaan yang pertama. Fadalilul halatil ula, dalil yang menerangkan istihadhah adalah darah yang keluar terus-menerus dari wanita dan tidak pernah terputus selamanya. Alati yang qati'ud damu fiha abadan, yang darah tersebut terus mengalir selamanya, tidak terputus. Dalilnya adalah ma sabata fi sahihil Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha, apa yang telah tetap dalam sahih Bukhari dari sahabiyah ummil mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, qalat Fatimah bintu Abi Hubaysh li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pertama yakni berkata Fatimah bintu Abi Hubaysh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang sahabiyah jalilah yang mulia, yang betul-betul takut kepada Allah sehingga walaupun perkaranya mungkin dianggap tabu, namun beliau menanyakannya kepada Rasul karena melihat agungnya ilmu, karena melihat bahwasanya ibadah itu harus didasari dengan ilmu. Maka beliau mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni la athur wa fi riwayatin astahadu fala athur, afa'ada'i sholah, lanjutannya, wahai Rasulullah, aku ini tidak pernah suci, maksudnya astahadu, darah terus mengalir padaku atau dariku, fala athur, aku tidak pernah suci, tidak pernah berhenti. Afa'ada'i sholah, apakah harus aku tinggalkan sholat karena masih keluar darah? Maka beliau Fatimah bintu Abi Hubaysh bertanya kepada Rasul harapan ilmu, harapan irsyad dibimbing, harapan tarbiyah diarahkan dan dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabiyul huda, nabi yang membawa petunjuk. Ini menunjukkan fala athur, tidak pernah suci, oh berarti terus menerus. Kadangkala terputus dalam sebulan, namun sehari dua hari. Sebagaimana dalil keadaan ini, allati la yanqati'u dammu fiha illa yasiran, yang mana tidak terputus darah yang keluar kecuali sesaat, adalah hadis Hamnah bintu Jahash. Hadis Hamnah bintu Jahash Haitsu ja'atil Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, tatkala beliau datang menghadap Nabi, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berkata mengadu, ya Rasulullah, inni astahadu haidatan kabiratan syadidatan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mengalami darah yang terus keluar, haid yang sangat besar, lagi dahsyat. Tidak mengetahui kalau itu istihadah. Artinya astahadu, aku terus mengalir darahku, haidotan, yakni darah haid, kabirotan yang besar, lagi terus menerus sangat dahsyat. Maka beliau mengadu demikian kepada Rasul. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Tirmidzi, dan disahihkan oleh beliau al-Imam Tirmidzi, wa nukila 'alal Imam Ahmad tashihahu. Dinukilkan oleh Imam Ahmad hadis ini sahih, dan dinukilkan dari Imam Al-Bukhari hadis ini hasan. Artinya, derajat yang masih bisa dipakai dan dijadikan hujjah, namun di bawah tingkatannya sahih. Tingkatan sahih. Maka beliau berkata kepada Rasul, yani Hamnah bintu Jahash, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mengalami istihadah dengan haid yang besar lagi sangat dahsyat. Ini keadaan kedua, artinya kadangkala terputus. Namun sesaat. Maka akhwati fillah rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Di mana keadaan istihadah ini menyebabkan kaum wanita, apabila mereka tidak mengilmuinya, akan menyangka ini adalah haid yang menjadikan mereka haram untuk sholat, haram untuk barakallahu fikum melakukan siam, haram untuk didatangi oleh keluarganya. Mereka menyangka demikian. Namun ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tad'i sholat, janganlah engkau tinggalkan sholat. Namun tetap melakukan sholat. Bahkan telah lewat hukum-hukum yang telah lalu. Orang atau nanti akan datang dalam akhir pembahasan. Orang wanita yang mengalami istihadah tetap halal untuk didatangi oleh suaminya. Tetap halal untuk melaksanakan siam di bulan Ramadan. Tetap sah untuk melakukan sholat 5 waktu. Karena yang keluar istihadah bukanlah haid. Maka di sini gambarannya, seandainya seorang wanita mengalami haid, haid terus menerus, keluar darah sampai 2 tahun, sampai satu bulan kau tidak berhenti. Ini satu keadaan. Yang lain, 1 bulannya kok cuma seminggu ya saya sucinya, atau lebih sedikit dari itu. Maka ini istihadah. Nah, bagaimana kita mengetahui ini istihadah atau bukan? Nah, maka wanita dalam hal ini ada 3 keadaan, tinggallah anti melihat keadaan yang mana yang ada pada diri anti. Maka lil mustahwalul mustahadah, keadaan-keadaan wanita yang mengalami istihadah. Lil mustahadati 3 halat. Wanita yang mengalami istihadah ada 3 keadaan. Ini penting. Al halatul ula, keadaan pertama. An yakuna laha haidun ma'lum qabla il istihadah. Keadaan pertama, wanita yang dia memiliki adat kebiasaan haid yang teratur dan diketahui. Teratur dan diketahui, biasanya berapa jenengan? Oh, seminggu kalau saya. Nah, sudah. Kalau saya 5 hari. Oh, kalau saya 3 hari. Berbeda-beda. Wanita satu dengan yang lainnya. Namun diketahui keteraturan haid tadi. Maka yang seperti ini, fahada tarji'u ila muddati haidiha, al-ma'lum as-sabiq. Maka yang seperti ini untuk menghitung dia istihadah atau tidak, kembalinya kepada adat kebiasaan dia mengalami haid yang telah diketahui. Biasanya seminggu kok ini 10 hari ya. Berarti yang 3 hari sebelumnya adalah atau terakhirnya adalah istihadah. Nah, ini keadaan pertama. Fatajlisu fiha, maka dia itu duduk, artinya tidak melakukan sholat, tidak melakukan siam, tidak melakukan syariat-syariat yang disyaratkan padanya toharoh. Nah, maka dia duduk fiha di hari-hari mudah tersebut, yakni hitungan dia haid biasanya berapa. Wayasbutulaha ahkamul haid, dan diberlakukan ketika itu baginya hukum-hukum wanita haid. Nah, Wama ada istihadhatun. Adapun selain dari hari-hari itu, maka itu istihadhah. Yasbutulaha ahkamul mustahadhah, berlaku baginya hukum-hukum mustahadhah, yaitu wanita yang terkena istihadhah. Bukan wanita yang terkena haid. Contohnya, sekarang masuk contoh. Bil misal yatadihul maqal. Dengan contoh akan dengelas ucapan, yakni keadaan pertama apabila wanita memiliki adat hitungan kebiasaan yang diketahui, kemudian tiba-tiba suatu hari barakallahu fikum dia mengalami haid, terus biasanya seminggu kok ini sudah lebih ya. Nah, maka dia hitung kembalinya kepada kebiasaan dia. Oh, biasanya seminggu, berarti seminggu. Setelahnya apa? Istihadhah, bukan haid. Nah, ini barakallahu fikum. Ini yang pertama. Contohnya, imra'atun kanat ya'tiha al-haidu sitata ayyam min awali kulli syahrin. Yang diperhatikan dua perkara, yaitu dahulu ada seorang wanita yang terkena haid biasanya 6 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat misalnya. Tanggal berapa biasanya? Min awali kulli syahrin. Awal bulan atau akhir bulan atau pertengahan bulan. Ini wanita mengalami haid yang rutin tadi, diketahui waktunya, diketahui barakallahu fikum adalah di sana, yakni adat kebiasaannya berapa hari. Ini maka yang seperti ini dia summa tara'at alaihi istihadhah, tiba-tiba muncul padanya istihadhah. Fasara damu ya'tiha bistimrar, dan jadilah darahnya keluar terus-menerus. Maka bagaimana yang seperti ini? Fayakunu haiduha sitata ayyam min awali kulli syahrin, karena biasanya wanita tersebut 6 hari di awal bulan, maka dia jadikan itu sebagai waktu haidnya. Ya. Wa ma adaha, selain itu walaupun keluar darah terus, istihadhah. Ini dianggap istihadhah. Mana dalilnya? Yani hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam atau anna Fatimah binta Abi Hubaysh, bahwasanya Fatimah binta Abi Hubaysh ini berkata, ya Rasulullah inni astahadu fala athur afa ad'i shalah. Wahai Rasul, aku ini mengalami istihadhah, tidak mengalami suci. Nah, apakah aku harus meninggalkan sholat karena tidak suci? Menurut dia, maka Rasul mengatakan, la, jangan. Inna dzalika irkun, tidak lain itu adalah irq, urat yang terluka sehingga keluar darah. Bukan karena dari rahim yang dengannya menjadi darah haid. Lakin da'is sholata qadral ayyamil lati kunti tahyudina fiha, akan tetapi yang harus engkau lakukan meninggalkan sholat itu hanya sesuai hari-hari yang kalian mengalami haid di dalamnya. Biasanya 6 hari, oh 6 hari. Biasanya 7 hari, 7 hari. Biasanya 5 hari, seterusnya. Nah, demikian. Kemudian setelah selesai, summaqtasili wasalli, kemudian mandilah dan sholatlah. Nah, ini barakallahu fikum. cara bersuci. Naam. Ini dari istihadhah. Yani iqtasili, cucilah ataupun summa iqtasili wa shalli. Naam, dan salatlah. Yani barakallahu fikum, ketika telah lewat masa-masa haid. Dia menghitung dengan hari adatnya. Kemudian setelah itu dia telah lewat hari adatnya mandi, mandi suci dari haid. Nah, barakallahu fikum. Kemudian sholat. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan Bukhari. Yang jadi syahid, tatkala Fatimah bintu Abi Hubaysh menyangka itu darah haid, maka barakallahu fikum, beliau bertanya, apakah aku harus meninggalkan sholat? Maka Rasul mengatakan, tidak. Hanyalah engkau meninggalkan sholat di hari yang engkau mengalami haid. Berarti dengan demikian diketahui adat kebiasaan dia. Nah, maka barakallahu fikum. Selanjutnya, wa fi sahihi Muslim, dalam sahih Muslim demikian juga mirip. Dari sahabat Ummi Habibah bintu Jahash, Ummu Habibah bintu Jahash, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, imkithi qadra ma kanat tahbasuki haidatuka summa iqtasili wa shalli. Naam. Maka kata beliau, umkusi, menetaplah kalian qadra ma kunta tahbasuki haidatuka, yaitu sekadar ukuran apa yang haidmu menghalangimu, hari-hari haid. Ini duduknya, nah, menahan dirinya, tidak sholat, tidak zakat. Ini sekedar di hari-hari hitungan haid. Sumaktasili wasolli, kemudian mandi dan sholatlah, walaupun masih keluar darah. Nah, cuci dan sholatlah, berwudu. Nah, fa'ala hadha tajlisul mustahabah, maka berdasarkan keadaan pertama ini, orang mustahabah yang terkena istihabah, allati laha haidun ma'lum, yang mereka memiliki haid yang diketahui. Nah, maka bagaimana? Barakallahu fikum. Mereka itu beristirahat. Nah, barakallahu fikum. Yakni qadra haiduha, beristirahat dari melakukan barakallahu fikum. Yakni fa'ala hadha tajlisul mustahabah, berdasarkan dengan ini, wanita yang mengalami istihadah bersamaan dia memiliki waktu haid yang diketahui 6, 5, 3 hari, maka dia hanyalah 6 qadra haiduha summa taksili, menahan dirinya, istirahatnya, artinya demikian tidak melakukan sholat, tidak melakukan siam, karena ini dilarang. 6, itu hanyalah sekedar di hari haidnya. Summa taqtasili wa tusalli, kemudian mandi dan sholatlah, mandi suci dari haid dan sholatlah. Wala yubali bidami hina izin, dan jangan dia pedulikan keluarnya darah ketika itu. Loh, tapi kan najis. Nah, sekarang ditanya, darah mana yang najis? Yang najis adalah diantaranya yang seperti para ulama, darah haid. Itu najis, darah haid. Adapun darah yang bukan haid itu akan menjadi najis kalau mengucur dan mengalir banyak. Mengucur atau mengalir banyak, keluar banyak. Ini maka kata mereka itu najis. Namun kalau sekedar sedikit maka ma'fun anhu, dimaafkan. Barakallahu fikum. Taib. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Ini adalah keadaan pertama pada wanita. Berarti ini bisa berlaku bagi mereka yang sudah sering mengalami haid. Sudah sering bersamaan, belum berubah siklus kebiasaannya. Nah, barakallahu fikum. Keadaan kedua, kalau wanita tersebut tidak memiliki hari yang teratur. karena pernah konsumsi ataupun menggunakan alat-alat kontrasepsi sebagai misal. Akhirnya haidnya tidak teratur. Kadang bulan ini 3 hari, kadang bulan depan 3 hari keluar, berhenti, baru sehari keluar lagi. Ya, iya apa enggak gitu? Nah, ini dialami sebagian wanita. Lah itulah resikonya. Nah, maka barakallahu fikum. Di sini alla yakuna laha haidun ma'lum, dia tidak memiliki waktu haid yang diketahui. Qabla istihadah, sebelum mengalami istihadah. Naam. Haidnya berapa hari nanti? Ya kadang 5, kadang 3, kadang 7, atau kadang mungkin bulan ini enggak sama sekali. Nah, kok bisa ya? Lah itulah resiko kadang ya. Ya, kadang memang tabi'iyah, memang Allah jabal apa namanya tetapkan padanya demikian, atau dengan sebab tadi pengaruh efek samping dari alat-alat kontrasepsi, apakah pil, apakah spiral. Nah, ini kadang demikian menjadikan haidnya tidak teratur. Nah, maka di sini suntik dan seterusnya. Nah, ini maka di sini bagaimana bi antakunal istihadah mustamirrah biha min awwali maraat. Maraatid dam min awwali amriha. Yaitu dia tidak memiliki hari yang diketahui. Kondisi kedua, yaitu mungkin dia itu gadis baru pertama mengalami haid. Sudah diketahui hari maklumnya? Belum. Tiba-tiba kok sekali keluar, masya Allah, 20 hari belum suci, ini gimana ini? Jelas. Nah ini. Maka di sini mungkin mengalami, ada yang mengalami. Bihaitsut akunul istihadah mustamirra biha min awwali mara'atid dam min awwali amriha, yaitu dia itu melihat darah terus menerus mengalir dari farjinya, dari tempatnya, sejak pertama dia melihat darah dan pertama mengalami urusan ini, urusan haid. Fahadihi, maka yang seperti ini ta'malu atau tu'malu bitamyiz. Bagaimana kita akan menghukumi ini istihadah? Dibedakan darahnya dengan tamyiz namanya. Kalau yang pertama dengan adat, adah ya ini kebiasaan. Yang kedua dengan tamyiz. Apa maksudnya tamyiz? Yakni yumayyaz baina damil haid wa damil istihadah. Yaitu dibedakan antara sifat darah haid dan sifat darah istihadah. Kalau ternyata membawa pada sifat istihadah, maka itu istihadah. Kalau membawanya kepada sifat darah haid, maka itu darah haid. Bagaimana kita mengetahui sifat? Fayakunu haiduha ma yutamayyaz. Maka jadilah dia akan dihukumi haid kalau darahnya bisa dibedakan bisawat, hitam, gumpal, ngental, keluar memang sudah kan kental. Atau kadangkala nambar kalafikum bisawat au ghildah, atau sudah menggumpal. Au ra'ihah, atau baunya tidak seperti darah biasa, anyirnya ringan. Ini masya Allah misalnya demikian. Maka yang seperti ini yasbutulahu ahkamul haid, kita tetapkan padanya berarti anda masih haid, walaupun seandainya 2 minggu. Dua minggu. Loh, ini ia tetap masih haid. Nah ini. Kemudian wama adahu, adapun kalau tidak mensifatkan darah haid tadi, hitam enggak, namun merah, merah seperti darah ya biasa. Oh ini merahnya biasa kok. Terus dia itu istilahnya apa? Encer, tidak menggumpal. Nah, memang darah kalau banyak lama-lama gumpal. Namun ini ketika keluar encer, beda dengan darah haid keluarnya sudah gumpal. Ya, demikian. Memang gumpal, apakah gumpalannya besar ataukah kecil, warnanya merah atau coklat atau kadang kekuning-kuningan. Ini barakallahu fikum. Maka yang seperti ini, inilah darah haid. Kalau tidak, maka dihukumi istihadah. Dihukumi istihadah, yasbutulahu ahkamul istihadah. Ditetapkan padanya hukum-hukum istihadah. Difahami ya, yang kedua. Kita masuk contoh. Kata beliau, misalu dzalika contohnya, imra'atun ra'atid dam fi awali ma ra'athu. Ada seorang wanita, dia melihat darah keluar. Dia darah dianggap haid. Nah, dia melihat darah, di awal dia mengalami haid, baru lihat darahnya. Wastamarra 'alaiha. Nah. Maka haid terus berlangsung atasnya, mengalir terus. Lakin akan tetapi tarahu asyrata ayyam aswad wa baqi syahr ahmar. Akan tetapi terus menerus ini darahnya keluar sebulan penuh. Ternyata dia melihat darahnya yang 10 hari hitam. Ya, tahu hitam ya, bukan hitam kayak ini ya. Ya hitam, darah hitam, ya, darah kotor demikian. Lah ini dia melihat yang 10 hari darahnya hitam, namun sisanya 20 harinya kok darahnya merah ya. Bukan merah seperti lampu ini ya, namun ya merah. Nah, darah yang encer. Nah, ini bagaimana ini? Nah, autarahu asyrata ayyam ghalidhan wa baqi syahr raqiqan. Atau dalam 10 hari, dalam sebulannya tadi dia melihat darahnya ini yang keluar sudah gumpal. Sudah lekat, sudah gumpal. Adapun yang lainnya masih lancar pecah. Masih lancar apa? Pecah. Naam. Dipahami insyaallah kan? Ya, tidak dibingungi, lebih-lebih kaum wanita. Mereka yang mengalami harusnya lebih paham gambarannya. Naam. Yakni darahnya demikian. Autaro asyra ayyamin lahu raihah atau ketiga. 10 hari dia melihat di samping darahnya itu menggumpal ataupun seterusnya ternyata memiliki bau yang lebih kuat daripada darah yang tidak bukan atau darah yang bukan haid. Wal baqi syahr la raihata lah, bahkan tidak ada baunya. Nah, ini maka fahaiduha huwal aswad fi misalil awal, maka dibedakan darahnya. Oh, ini kalau yang hitam obat. Ini masih haid. Berarti haidnya adalah tatkala keluarnya darah yang warnanya hitam, yang berbau dan barakallahu fikum dan berbau serta adanya raiha ataupun warnanya hitam dan menggumpal. Menggumpal ini haid. Nah, kalau tidak sekedar merah biasa encer. Nah, tidak menggumpal maka ini adalah atau tidak berbau, baunya ya biasa, anyir-anyir biasa mungkin demikian, maka ini adalah istihadhah. Naam. Ini demikian. Al-aswad fil misal awal, dalam misal yang pertama. Wal ghalid fi misal tsani, pada kental dan juga palkan tadi pada misal kedua. Wa dzurra'iha fil misal tsalitsnya, itu pada misal ketiga lah memiliki bau yang tidak enak. Wa ma ada dzalika fa huwa istihadhatun. Selain ini, naam, maka darahnya darah istihadhah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah bintu Abi Hubaysh, in kana damul haid fa innahu asfadu yu'raf. Kalau ini adalah darah haid maka darahnya adalah hitam, yu'raf, dan diketahui oleh kaum wanita. Naam. Sudah paham mereka karena yang mengalami ya. Ditanya, darahnya apa warnanya? Warnanya sudah merah. Oh, berarti sudah suci. Berarti oh belumlah, saya masih belum suci saja. Naam. Kenapa? Karena enak, enggak sholat, enggak puasa. Oh. Ini penyakit ini sudah, kalau sudah cari enak, cari mudah, nasallahu salam al afiyah. Biasanya kan wanita demikian ya. Cari yang ringan lah. Coba aja. Cobalah pakai jilbab yang bagus, sarung tangannya dipakai, kaos kakinya dipakai. Ah, gini ajalah, yang diikat sajalah. Ini kan mudah. Nah, misalnya, ya. Senangnya cari yang ringan, carilah yang sempurna. Carilah yang terbaik, barakallahu fikum. Yang terbaik apa? Ya yang bisa menutup aurat dengan sempurna. Karena Allah memerintahkan khudu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu yang akan menjadi hiasan engkau seorang yang bertakwa setiap kali ke masjid. Setiap kali mau sholat, ini dalil menutup aurat ketika sholat. Namun bukan maknanya itu kan kalau mau sholat saja. Tidak, karena menutup aurat wajib dengan dalil surat An-Nur ayat 31, dengan dalil surat Al-Ahzab 59 dan yang lainnya. Maka di sini ini sebagai misal. Kami ingatkan kepada para ummahat, wafaqanillah wa iyyakum, ini supaya betul-betul meningkatkan ketakwaannya dengan menjaga pakaian-pakaian mereka. Naam. Jangan takut dengan tuduhan teroris. Justru harus kita tampakkan ini loh pakaian yang sunnah. Kenapa? Karena mereka kan tahu bedanya apa ya yang teroris dengan yang bukan teroris dari pakaiannya. Pakaian yang ahlus sunnah mereka tidak bermudah-mudahan. Nanti yang mereka kesana, oh iya ya ternyata banyak yaitu perubahan. Ya. Ahlus sunnah tidak mudah-mudahan mereka nanti, oh iya. Nah dengan kita tampakkan sunnah dengan sungguh-sungguh, orang akan bisa membedakan nantinya. Nah, sebagaimana kata Syekh Mukbil rahimahullah, innama nusirna bitamayyuz. Kita ditolong oleh Allah tidak lainlah dengan sebab kita berani membedakan diri. Kapan akan membedakan diri? Yakni dikala kita sungguh-sungguh di dalam berpegang kepada sunnah. Karena banyak dari hizbiyin, mereka memodifikasi sunnah. Nah, kalau modifikasi motor gak apa-apa ya. Namun ini modifikasi sunnah, dimodif pakaian begini, begini, begini, ada ini modis pokoknya lah sudah. Nah ini kalau sampai menyelisihi, membuka aurat, menampakkan zina, kalau sampai menjadikan di sana tasyabuh dengan al-mar'ah fasikoh ataupun kafiroh, maka ini dilarang. Maka ini dilarang. Bukan lu yang pentingan rapat, enggak. Nah, hingga ini diantaranya. Barakallahu fikum. Nah, di sini kita kembali. Nah, kepada hal ini. Ya. Ini barakallahu fikum, yaitu di sini barakallahu fikum keadaan kedua. Ketika wanita tidak memiliki apa namanya adat yang diketahui. Apakah karena mungkin tadi dengan sebab pengaruh dari sebab alat-alat kontrasepsi, ataukah dengan sebab dia itu baru mengalami haid, maka yang di sini diberlakukan tamyiz, yaitu dibedakan. Dibedakan warna darahnya. Apakah hitam, ataukah kental, ataukah berbau. Kalau ternyata ada padanya sifat-sifat ini, maka itu darah haid. Kalau tidak, maka dia istihadhah. Kalau dia istihadhah, barakallahu fikum. Nah, masih dalam contoh kata beliau. Nah, yakni kita ulangi, seorang wanita melihat darah, dia pertama mengalami haid. Awalnya 10 hari tadi, barakallahu fikum, maka ini demikian. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana damul haid fa innahu asfat yu'raf. Kalau darahnya darah haid itu diketahui oleh wanita warnanya hitam. Wa idza kana dzalika, kalau memang demikian sudah ditentukan darah haid, fa inna fa idza dzalika fa amsiki anis shalah. Maka tahanlah dirimu untuk tidak melakukan salat. Kenapa? Karena dilarang. Karena dilarang engkau sedang haid. Faida kanal akhir, kalau warnanya beda, merah biasa, nah, terus kemudian encer, tidak menggumpal, kemudian tidak berbau, maka fatawaddoi wudulah, wasalli dan sholatlah, fa'innama huwa irkun, tidak lain adalah irk, yakni urat yang terluka, sehingga keluar darah. Nah, sebagaimana kita luka coba, kalau luka darahnya menggumpal enggak? Enggak. Encer demikian. Oh, tapi kalau banyak sih lama-lama menggumpal. Ya namanya sifat darah demikian. Nah, ini demikian. Namun di luar, bukan ketika keluar sudah menggumpal. Berbeda dengan darah haid, walaupun sedikit keluarnya sudah menggumpal. Nah, ini barakallahu fikum. Rawi Abu Dawud wa Nasa'i wa Sahih Ibnu Hibban wal Hakim wa hadzal hadis wa in kana fi sanadihi wa matnihi nadar faqat amila bihi aw amila bihi ahlul ilmi rahimahumullah wa huwa aula min raddiha ila adatin ghalibin nisa. Naam. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan Nasa'i serta disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Hadis ini walaupun pada sanad dan matannya ada tinjauan, yang perlu ditinjau, namun sungguh hadis ini telah diamalkan oleh para ulama rahimahumullah. Dan keadaan supaya wanita membedakan darahnya ketika tidak memiliki hari-hari yang diketahui adatnya, maka ini lebih aula, lebih mulia, lebih pantas daripada harus menyuruh mereka menghitung adat atau hadat keumuman kaum wanita. Maka di sini ini keadaan kedua, yaitu dengan tamyiz. Nah sekarang barakallahu fikum, orang yang dia itu, nah ini, dia tidak bisa atau dia mengetahui darah diketahui adat dan diketahui tamyiz, mana yang harus didahulukan? Adatnya diketahui, tamyiz juga bisa. Biasanya 6 hari, ini 7 hari, kok masih keluar ya? Namun sifatnya sifat darah haid, haid atau istihadhah ya. Kalau qaidah pertama berarti istihadhah bukan? Ya. Istihadhah. Kalau qaidah kedua istihadhah atau haid? Haid. Mana ya, aku jadi bingung ini. Gimana ini? Maka di sini barakallahu fikum dibahas oleh para ulama. Nah, barakallahu fik. Yakni apabila terjadi khilaf, terjadi dua keadaan. Yani barakallahu fikum, idza ikhtalafatil ada wa tamyiz. Ternyata tadi terjadi perbedaan antara adat dengan tamyiz. Maksudnya tadi biasanya 7 atau 6 hari. 6 hari, hari ke-7 kok keluar darah ya? Harusnya dia katakan haid apa istihadhah? Haid. Karena biasanya 6 hari normal teratur, ini 7 hari ya. Namun ternyata dia lihat kok sifatnya darah haid ya, masih hitam gumpal, berbau, lagi dia itu kotor demikian. Bingung ini, apa ini, istihadhah atau haid? Kalau mau ngambil tamyiz berarti haid, kalau ngambil adat berarti isti, ngambil mana? Yang enak lagi. Waduh, itulah istihadhah aja lah. Oh, udah istihadhah karena udah kepengen puasa nanti utangnya banyak, misalnya gitu ya. Karena semangat ibadah. Oh, enggak lah, kalau aku milih haid saja. Nah, itu misalnya demikian ya. Ini bagaimana lah dibahas oleh para ulama. Yaitu ada dua pendapat. Dua pendapat yang kuat. Yang pertama pendapat al-Imam Syafi'i. Kemudian Imam Malik, Dawud al-Zahiri, dan riwayat dari Imam Ahmad adalah mereka menyatakan yuqaddamu tamyiz alal adah, dikedepankan tamyiz daripada adat, dikedepankan tamyiz daripada adat. Oh berarti dia ambil tamyiz karena sifatnya masih sifat darah haid, saya yakin ini adalah haid. Tapi kan adat Anda biasanya 6 hari. Ya barangkali Allah menghendaki sekarang akan berubah jadi 7 hari. Lebih-lebih diingat-ingat, oh iya ya, dulu aku pernah minum pil KB. Oh dulu aku pernah suntik. Oh dulu. Nah. Ini di sini, ini pendapat pertama. Dalilnya adalah dengan hadis Fatimah bintu Abi Hubaysh, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan damul haid aswad yu'raf. Darah haid itu hitam, diketahui oleh kaum wanita, yakni diketahui baunya, diketahui menggumpalnya, sifatnya tadi diketahui. Barakallahu fikum. Laki-laki kadang enggak tahu karena enggak mengalami. Ini barakallahu fikum. Jadi di sini ditanya. Nah, maka kita katakan tadi ini wajib dipelajari oleh wanita karena khusus pembahasan dengan mereka. Barakallahu fikum. Ini dalil yang pertama. Dalil kedua kenapa didahulukan tamyiz tadi, karena barangkali akan terjadi perubahan adat siklusnya. Siklusnya berubah mungkin. Lebih-lebih dengan zaman-zaman yang sekarang ini, banyaknya tadi alat kontrasepsi ataupun juga kimiawi dan seterusnya yang akhirnya merubah adat. Paham? Ini yang pertama. Pendapat kedua, takdimul ada ala tamyiz, yaitu madhabnya Abu Hanifah, kemudian madhabnya sebagian dari pendapat Imam Syafi'i, dan sebagian pendapat dari Imam Ahmad, dan yang lainnya, Ishaq ibn Rahuyah, dan yang lainnya. Maka ini mereka mengatakan mendahulukan adat di atas tamyiz. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepada Fatimah, da'is shalah qad, yani Fatimah bintu Abi Hubaysh, da'is shalah qadral ayyam allati kunti tahyidina fiha, tinggalkan salat kadar waktu hari-hari yang engkau biasanya mengalami haid. Nah, diketahui awal bulan 5 hari. Nah, sudah 5 hari atau tadi 6 hari, ini ketujuh. Enggak, saya pokoknya biasanya ini normal-normal terus, saya dahulukan ini. Ini pendapat kedua. Dan ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah mengatakan da'i sholata qadrul ayami lati kunti tahyidina fiha. Nah, tinggalkanlah sholat di hari-hari yang kadar hari, sesuai kadar hari yang kali engkau biasa mengalami haid. Dalam hadis yang lainnya dari Aisyah, Rasulullah mengatakan umkusi qadroma kanat tahbasuki haidotuki, maka diamlah sekedar hari yang kalian biasanya tertahan oleh haid. Nah, sehari, dua hari, tiga hari, oh sudah biasanya tiga hari haidnya, berarti kembali kepada adat. Nah, barakallahu fikum. Dan yang lainnya, hadis yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Ini mana yang rajih? Yang rajih wallahu a'lamu bisawab, yang nampak kuat pendapat pertama, yakni dia berpindah kepada tamyiz. Nah, tapi kan saya punya adat kebiasaan yang teratur. Ya, namun ketika masih warnanya hitam pekat, kemudian menggumpal atau berbau, maka tetap itu membawa sifat darah haid, sehingga haid. Nah, ini dari keadaan pertama dan kedua. Adapun keadaan ketiga, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, barakallahu fikum, yakni bahwasanya keadaan ketiga dari orang yang mengalami, wanita yang mengalami istihadhah, kata beliau, al-halatu salisah, keadaan ketiga. Keadaan ketiga, alla yakuna laha haidun ma'lumun wala tamyizun salihun. Sekarang keadaan yang menjamak dua keadaan. Wanita tadi tidak mengalami adat kebiasaan yang diketahui. Demikian pula darahnya tidak bisa dibedakan. Kenapa? Karena kadangkala hitam pekat, kadangkala warnanya coklat, kadangkala kuning. Nah, ini apa ini? Haid atau istihadhah ya? Nah, tidak bisa dibedakan warna darahnya, tidak bisa dibedakan sifat darahnya, tidak bisa dibedakan bau darahnya. Maka di sini bagaimana? Punya adat, adatnya juga enggak teratur atau belum pernah mengalami haid sama sekali. Bi antakuna listihadatu mustamirah min awwali ma ra'atid dam wa damuha ala sifatin wahidah au ala sifatin muttaribah la yumkinu antakuna haidon, yaitu bentuknya orang tadi sebagaimana darah istihadah itu ngalir terus, tidak berhenti keluar darah terus sejak dia awal melihat darah, awal mengalami haid, qadarullah langsung, wah ini apa ya. Nah, wadamuha ala sifatin wahidah, dan darahnya sifatnya sama, terbayang ya, ini aw ala sifatin muttaribah, atau sifatnya berbeda-beda. Kadang kayak encer, tapi nanti kental. warnanya kuning, warnanya coklat, warnanya hitam. Nah, kadang-kadang berbeda-beda. Nah, ini dialami oleh sebagian wanita yang mengalami istihadhah seperti ini. Yang tidak mungkin untuk kita nyatakan ini haid. Nah, ini haid. Maka yang seperti ini, fahadhi tu'malu bi'adati ghalibin nisa. Maka yang seperti ini diperjalankan hukum mayoritas adatnya kaum wanita. Nah, berapa? Yaitu taku yakunu haiduha sitata ayyam au sab'ata ayyam, yakni 6 atau 7 hari min kulli syahrin, setiap bulannya. Yabtadi'u min awalil muddah, yang mana dimulai 6 setiap bulan, diawali dari awal pertama kali allati ra'at fiha dam, dia pertama kali dia melihat darah. Wa ma adaha istihadhah, dan apapun yang selainnya selain 7 atau 6 hari tadi, ini dianggap istihadhah. Contohnya, misalu dzalika, contohnya yakni barakallahu fikum, contohnya di sini adalah antara dam awala matarahu fil khamis min syahri wa yastamirru 'alaiha min ghairi ayyakuna fihi tamyizun salihun lil hayd wala bilaunin wala ghairihi fayakunu haiduha min kulli syahrin sitata ayyam wa sab'atan. Nah, sebagai misal, ada wanita melihat darah keluar dari awal haidnya, dia mengalami haid yang dia lihat adalah 5 hari setiap bulannya. Namun ternyata dia terus menerus keluar darahnya tanpa bisa dibedakan, tidak dengan warnanya dan tidak yang lainnya. Maka jadilah haidnya ini barakallahu fikum min kulli syahrin, setiap bulannya adalah 6 hari atau 7 hari. Kenapa demikian? Karena mengikuti adat kebiasaan kaum wanita. Tabtadi'u min yaumil khamisi min kulli syahrin, yang mana ini dimulai dari hari yang kelima pada setiap bulan. Ini kalau memang sesuai dengan adatnya, sesuai dengan adat. Dan beliau mencontohkan hari kelima. Di hadis Hamna binti Jahas, berdasarkan hadis Hamna binti Jahas, semoga Allah meridainya, annaha qalat, beliau berkata, ya Rasulullah, inni ustuhadu haidatan kabiratan syadidah, famadza tara fiha, wahai Rasul, aku mengalami istihadah dengan haid yang sangat besar lagi dahsyat, maka apa pendapat Anda dalam hal ini? Qad mana'atni sholatu wasyam, sungguh telah menghalangiku haid ini untuk aku melakukan sholat dan puasa. Nah, maka Rasul berkata, anak tu lagi. Nah, asifulaka istimal. Ya, kata beliau, anak tu lagi. Aku akan mensifatkan bagi kalian al-karsif wal-qatn. Dan sini, ini wal-qatn. Ya, ini artinya demikian. Ini kirsh, yaitu datangkan kirsh, yakni katun, kain, secarik kain, tad'inahu alal farj, yang engkau letakkan, tempatkan di farji, secarik kain dimasukkan ke farjinya, fa'innahu yuthibud dam, ini menghilangkan darah, menghilangkan darah. Qalat huwa aksar min dalika, namun darah itu terus mengalir lebih dari hari yang tadi ditentukan, ataupun adat, ataupun juga ini sudah tidak berlaku, tamyiz juga tidak bisa. Maka beliau mengatakan, innama hadza raqdatun min raqdatay min raqadati syayatin fatahidi sittata ayyam wa sab'atan fi ilmillahi ta'ala. Inilah raqdah, yakni sambaran-sambaran ataupun sentilan-sentilan dari sentilan-sentilannya syaitan. Maka tahidi, maka hitunglah engkau dalam haidmu 6 hari atau 7 hari berdasarkan ilmu Allah, yaitu pada kaum wanita. Sumaktasili, kemudian mandilah, hatta idza ra'at annaka qad tahurti, sehingga kalau engkau melihat dirimu telah suci, yakni sesuai dengan kadar harinya, fastanqaiti, dan engkau telah betul-betul kering darahnya tidak keluar, Artinya biasanya haid sudah tidak keluar. Fasolli arba'an wa ishrina, maka sholatlah 24 atau salasan wa ishrina laylah wa ayamiha wa sumi, yaitu sholatlah 24 hari atau 23 hari kemudian berpuasalah, yakni ini dalam sebulan. Sebulan dia mengalami darah terus keluar, punya adat tidak, tamyiz enggak bisa, maka ambil 6 atau 7 hari kauman wanita. Setelah itu sholat 24 kalau dia hitung 6, 23 kalau dia hitung 7 dalam sebulannya. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau dan dinukilkan dari Imam Ahmad bahwasanya ini adalah sahih. Na'am barakallahu fikum. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ucapan Nabi sitata ayyam au sab'ah, 6 atau 7 hari. Ini au atau 7 hari bukanlah untuk Anda memilih. Bukan untuk Anda memilih. Namun ini adalah untuk lil ijtihad, untuk kita melihat ijtihad kita. Bagaimana ini? Fanadara fiha huwa akrab. Maka fatandur fiha huwa akrab, maka hendaknya dia melihat mana yang lebih dekat. Bagaimana itu? Yaitu ila hali mimman yushabihuha khilqatan, yaitu dengan orang yang keadaannya lebih mirip dengan dia secara penciptaan. Yaitu apa? Oh, ini diciptakan dari ayah dan ibu yang satu. Nah, misalnya kan dekat ya. Oh, berarti kalau begitu lihat saudara perempuannya yang sekandung, haidnya dia 7 hari. Oh, sudah ambil itu. Ternyata putri tunggal bagaimana? Lihat ibunya. Ibunya berapa? Oh, biasanya 6 hari. Ambil itu. Naam, 6 hari. Tanya, Umi, biasanya kalau haid berapa hari? 7 hari. Berarti ambil itu. Berapa hari? 6 hari. Berarti ambil? Ambil itu. Barakallahu fikum. Ini bukan untuk memilih. Kalau saya cocoknya 6 hari sajalah. Tadi lagi kembali suruh milih. Nah, pilih mana ini? Nah, pilih yang dekat, yaitu wayuqaribu hasinan, atau yang dekat dengannya secara umur. Secara umur dekat dengan dia, warahiman ataupun hubungan rahimnya, wa fima huwa aqrab ilal haid min damiha. Naam, atau dengan siapa yang lebih dekat dengan dia kepada haid daripada darah-darahnya. Nah, yaitu hubungan darah dengan dia. Wa nahwu dzalika min al-i'tibarat, dan yang lainnya dari ibarat-ibarat yang ada. Fa in kana al-aqrab an yakuna sita ja'alathu sittan atau sittatan. Kalau memang yang lebih dekat dengannya adalah biasanya 6 hari, maka dia jadikan harinya 6 hari haidnya. Kalau ternyata yang aqrab 7 hari, maka dia jadikan hitungannya 7 hari. Na'am barakallahu fikum. Ini keadaan istihadhah secara asal. Keadaan istihadhah secara asal. Barakallahu fikum. Ini yang kita ambil. Naam, dalam bab ini istihadhah kita selesaikan insyaallah, sehingga dalam pertemuan yang akan datang masuk pada nifas dan hukumnya. Jadi dipahami ya, istihadhah kalau begitu ada 3 keadaan. Apa istihadhah? Istihadhah darah yang terus menerus keluar dari farji wanita tidak berhenti. Sebulan terus, 2 bulan terus, 3 bulan terus, setahun terus, tidak pernah berhenti. Atau dia dalam sebulan mengalami istihadhah berhentinya sedikit, hanya seminggu, di bawah seminggu. Nah, berarti ini dia lihat. Lah, bagaimana yang harus dia lakukan? Dia melihat keadaan dia di salah satu dari 3 keadaan. Apakah dia wanita yang memiliki adat yang normal sebelumnya, teratur atau tidak? Kalau memiliki, maka dia berlakukan adat tersebut. Yang kedua, kalau tidak memiliki adat, karena sudah tidak teratur ataupun karena baru mengalami, maka dia dengan amalan tamyiz. Dengan amalan tamyiz. Tamyiz dibedakan. Sifatnya darah haid adalah hitam, coklat warnanya demikian. Kemudian ghalid, kental. Kemudian ra'ihah, baunya tidak sedap. Nah, ini darah haid. Nah, selain itu ya amis biasa, encer, warnanya merah. Nah, Nah, ini bisa dibedakan ya. Nah, kasus kalau tidak yaitu terjadi perselisihan, saya wanita yang punya adat, namun ternyata ketika keluar melebihi dari adat saya, ternyata sifatnya darah haid. Mana yang berlaku ini? Yang diberlakukan mana? Milih mana? Ya, ini pendapat yang kuat adalah dia berlakukan tamyiz. Lantam? Tamyiz. Dia lihat, ini masih mensifatkan darah haid. Atau keadaan dia yang ketiga, darahnya ditamyiz, tidak bisa, adatnya tidak memiliki keteraturan, maka dia kembalinya kepada keumuman kaum wanita 6 atau 7 hari. Apa maksud 6-7 hari? Apakah boleh memilih? Tidak. Namun dia lihat orang yang dekat dengan dia. Paham? Secara nasabnya, kepada saudara perempuannya, kepada ibunya, kepada neneknya. Nah, mana yang dekat? Nah, ini tadi, yang paling dekat, berarti ibunya. Yang kemudian, saudara perempuannya. Yang kemudian, neneknya, dari ibu, daripada ibunya. Paham? Ini dia lihat, atau bibinya, yaitu saudara daripada ibunya, dan seterusnya. Dia lihat, ternyata 6 hari, ternyata 7 hari. Wallahu ta'ala ala alam biswab. Nah, kita lanjutkan. Sekarang ada di sana, keadaan wanita mengalami darahnya keluar terus dari farji, namun bukan istihadhah. Bukan haid pula. Loh, apa lagi ini? Barakallahu fikum. Ini pembahasan haid, pembahasan yang jelimet memang ya. Karena banyak khilaf di sana dan juga banyak dialami perbedaan-perbedaan pada individual wanita dan juga barakallahu fikum banyak kebingungan yang dialami oleh wanita juga. Nah, jadi ini harus perhatian hal keadaan yang serupa dengan istihadhah namun bukan istihadhah. Qala qad yahdusu lil mar'ati sababun yujibu naziful dam min farjiha. Kadangkala terjadi pada kaum wanita sebab-sebab yang menjadikan harus keluarnya darah dari farjinya. Tiba-tiba keluar darah, apa ini ya? Seperti apa? Ka'amaliyah fir rahim. Seperti wanita telah mengalami operasi dalam rahimnya. Bukan sesar, bukan. Bukan nifas, bukan. Namun dia mengalami operasi. Mungkin dikira ada kanker dalam rahimnya, dioperasi atau mengalami apa demikian dalam rahimnya dioperasi, ofi madunahu atau yang lebih ringan dari itu, yang kadangkala menjadikan keluar darah dari farjinya dan bisa ngalir terus sebulan harus mengalami keluar terus, siapa tidak? Nah, maka di sini ini istihadhah bukan ya? Nah, maka di sini ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Yang pertama, anaul awalu an yu'lam annaha la yumkinu an tahidha ba'dal amaliyah. Yaitu yang pertama diketahui bahwasanya wanita tersebut tidak mungkin mengalami haid setelah operasi. Mithlu an takunal amaliyah istisalur rahim bil kaliyah aw sadhi min haitsu la yanzilu minhu dam. Naam. Seperti misalnya, ini istilah kedokteran, kita juga kurang paham. Nah, seperti misalnya seorang mengalami yaitu operasi dengan rahimnya itu digandengkan dengan kaliyah, dengan hati atau apa, nah yang demikian. Atau mengikatnya, rahimnya diikat sehingga tidak akan keluar darinya darah. Fahadil mar'ah la yasputulaha ahkamul mustahadhah. Maka yang wanita seperti ini mengalami penanganan khusus pada rahimnya dengan operasi sehingga menjadikan keluar dari farjinya darah yang terus menerus, ini tidak berlaku padanya hukum istihadhah. Wa innama hukmuha hukmu mantara sufratan au kudratan au rutubatan ba'da tuhri. Tidak lain hukum yang berlaku padanya adalah hukum wanita yang melihat sufrah, cairan kuning, au kudroh atau kotoran yang ngeres, ya, kental, ngeres, kemudian atau rutubah atau sif basah, yaitu afan itu kadang farjinya basah dengan cairan batatuhr namun setelah suci dari haid. Dia suci dari haid, selang berapa waktu, 2-3 hari, kok keluar sufroh ya, warna kuning apa ini, kudroh ya, keruh seperti ini, atau rutubah ada basah, apa ini, maka ini bukanlah haid. Demikian pula wanita yang mengalami operasi pada rahim. Dia ketika itu dalam keadaan suci, dan bukan hari haid, bukan hari haid, maka dia, apakah istihadhah? Bukan juga. Dia hanya orang yang suci. Hanya saja darah ini sisa-sisa operasi. Nah, demikian. Fala tatrukus shalah, fala tatrukis shalah, wala syama, wala yamna'u jima'uha, wala yajibu ghuslu min hadad dam. Nah, maka tidak boleh dia meninggalkan sholat dan meninggalkan puasa dan tidak menghalangi untuk didatangi oleh suaminya. Nah, berhubungan badan, dan wajib tidak wajib pula dia untuk mencuci darah yang keluar. Artinya maksudnya tidak harus dia itu mencuci atau ghusli, la yajib ghusli, tidak wajib mandi dengan sebab keluarnya darah. Adapun darahnya tetap dicuci, karena itu adalah kalau banyak hitungannya najis. Nah, demikian barakallahu fikum. Lakin yalzamuha inda as-shalah ghuslud dam. Itu akan tetapi mengharuskan dia ketika mau sholat mencuci darahnya. Mandi tidak, mencuci darah saja. Wa antu siba alal farji hirqatan, dan hendaknya dia membalut farjinya dengan adanya kain, kalau sekarang mungkin semacam pempes ataupun yang lainnya. Nah, demikian. Wa nahwiha, dan yang semisalnya. Dalam rangka apa? Litamna khurujad dam, supaya menghalangi keluarnya atau netesnya darah. Naam. Summa tatawaddo li sholah, kemudian wudu untuk sholat. Wala tatawaddo laha illa ba'da dukhuli waktiha. Namun janganlah dia tergesa-gesa berwudu untuk sholat yang ditentukan waktunya kecuali setelah masuk waktu. Naam. In kana laha waktun, seperti kalau sholatnya itu yang dikenakan waktu, seperti sholat lima waktu. Wa illa fa'inda iradati fi'li sholat, kalau bukan sholat yang karena waktu, sholat duha panjang waktunya. Nah, maka ketika dia menginginkan untuk sholat, kan nawafilil mutlaqah, seperti sholat nafilah, sholat sunnah mutlak. Sudah saya mau sholat lah. Nah, ketika ingin sholat, maka dia baru berwudu. Yang jelas bukan istihadhah. Yang kedua, alla yu'lam imtina'u haidiha ba'da amaliyah bal yumkinu an tahidha. Yang kedua, dia tidak mengetahui hari haidnya, dan memungkinkan itu adalah haid. Nah, dia enggak tahu ini biasanya tanggal berapa ya. Namanya haid itu diketahui wanita, bisa jadi awal bulan atau akhir bulan atau pertengahan bulan, itu hitungannya. Dalam sebulan, bulan apa? Bulan Hijriah. Jangan hitung Januari, Februari, Maret, enggak. Hijriah yang dihitung. Hijriah biasanya tanggal 5 sampai 11 Hijriah haid. Nah, itu adatnya besok ya, 5-11 Hijriah, 5-11 Hijriah seterusnya. Nah, ini maka yang seperti ini dia sekarang tidak tahu, tidak bisa menghalangi, memastikan ini bukan haid. Nah, kenapa? Yaitu setelah operasinya. Akan tapi mungkin haid karena dia tidak tahu. Maka fahadi hukmuha hukmul mustahadah. Maka yang seperti ini hukumnya hukum wanita mustahadah. Yaitu karena Rasul mengatakan innamah ya'irkun, tidak lain darah yang keluar itu dengan sebab adanya urat yang luka. Nah, ini tadi habis operasi. Laisa bil haidah, bukan haid. Kedua-duanya bukan istihadhah, namun mirip, hanya saja diberlakukan hukum istihadhah dan baru tidak dikatakan sebagai istihadhah, namun diberlakukan hukum istihadhah. Kenapa? Karena memungkinkan itu adalah haid ataupun tidak, sehingga dilihat tadi tamyiznya, tadi tidak tamyiznya. Nah, ini barakallahu fikum, yufidu annal hukmal mustahadhah fi man laha haidun mungkinun du ikbalin wa idbar. Nah, karena di sini memungkinkan bagi dia, yaitu diambil faedah hukum istihadhah pada orang yang dia itu memiliki kemungkinan untuk haid datang dan perginya. Amma man laisa laha haidun mumkinun fadamu hadamu irkin bikuli hal. Adapun orang yang tidak barakallahu fikum memiliki kemungkinan haid, maka darah yang keluar tadi adalah urat yang luka dalam keadaan apapun. Artinya yang jelas bukan haid. Bukan haid. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, yaitu inilah yang mudah kita ambil. Di sana masih ada hal-hal yang berkaitan dengan hukum wanita yang mengalami istihadhah tadi baru keadaannya. Atau kita ringkas, yakni hukum yang terkait dengan mereka adalah ada tiga. Yang pertama, tetap wajib untuk wudu, namun dalam setiap sholat. Jadi wudunya setiap kali sholat. Mau sholat fardu, wudu. Mau sholat sunnah, wudu. Nah, sholat maghrib, wudu. Sholat isya walaupun belum kentut, belum yang lainnya, wudu lagi. Apa yang membatalkan? Ya, darah yang keluar tadi. Kenapanya? Loh, kenapa ketika sholat kok enggak batal? Itulah rukhsah. Nah, itu rukhsah. Sehingga dia sholatnya barakallahu fikum ketika sudah masuk waktu. Barakallahu wudunya sudah masuk waktu. Yang kedua, anna idza aradatil wudu fa inna taghsilu atharad dam. Yang kedua, hukumnya adalah kalau dia hendak berwudu wajib untuk mencuci darahnya. Mencuci darahnya. Lah ini. Dan yang ketiga adalah al-jima' faqad ikhtalafa al-ulama fi jawazi idza lam takhaf al-anat bi tarkihi. Naam, waswab jawazu mutlaqan. Yaitu boleh untuk melakukan hubungan badan dan boleh didatangi oleh suaminya pada farjinya. Naam, karena itu bukanlah adza, bukanlah penghalang dan kotoran, namun hanya sekedar darah yang dengan sebab luka pada urat. Wallahu taala ala walam bisawab. Walaupun terjadi perselisihan, namun yang rajih adalah jawazuhu mutlaqan, yaitu bolehnya untuk mendatangi wanita atau istri yang sedang mengalami istihadhah, naam, dan tidak dilarang. Wallahu taala ala walam bisawab. Dengan demikian selesai dari pembahasan yang terkait dengan istihadhah. Dan kita akan masuk dalam pembahasan yang akan datang mengenai nifas dan hukum-hukumnya. Bi'idnillah wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.